Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul kembali di majelis Ar-Raudhah ini. Dan malam hari ini majelisnya yang di bagian depan tanpa atap. Maka tadi saya minta volumenya dikurangi, karena kalau tanpa atap itu kan suaranya keluar kemana? Kemana-mana. Insyaallah Jumat depan doakan udah selesai. Jadi Jumat depan nanti atapnya dari tempat saya ini terus naik ke atasnya lantai 2, sehingga ibu-ibu yang di lantai 2 bisa melihat yang ada di lantai 1. Nanti posisi majelis tetap sama di sebelah sana, di sebelah sana. Kemudian insyaallah tembok ini akan dijebol sebagian jadi pintu. Jadi pintu. Jadi nanti kalau pengajian ini terbuka, yang di luar juga bisa lihat ke dalam. Pintunya nanti lebar, sini pintu, di sana juga pintu. Kira-kira kalau begitu cocok atau kurang cocok? Cocok. Ya, biar kayak ada rampung gitu aja ya. Pokoknya kalau rampungnya lebih cepat itu lebih baik, biar begitu ya. Amin. Allahumma amin. Mari kita doakan dulu malam hari ini. Ini kan malam pertama menyambut tanggal 1 Rajab. Kita doakan dulu semua orang yang membantu majelis kita ini. Baik yang membantu dengan hartanya, bantu dengan tenaganya, bantu dengan keahliannya. Karena yang bantu di sini banyak. Ada yang bantu nukang, ada yang bantu ngepel-ngepel juga. Ada yang bantu urusan di dapur juga. Ada yang bantu markir, enggak bisa ikut di sini tapi markir di sana juga ada. Pokoknya semua yang bantu majelis ini, yang mencintai majelis ini kita doakan. Tidak lupa semua yang benci juga kita doakan. Ya, semua kita doakan. Semoga yang bantu majelis ini maupun yang membenci majelis ini semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, diterima amal solehnya, diampuni semua dosanya, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, diberkati hidup diri anak turunnya serta keluarganya, dijadikan apa yang diharapkan didapat dan diperoleh tanpa susah payah, ma'al lutuf wal afiyah wassahalah wal jamalah warridha wal inayah. Dan semoga semua yang membantu majlis ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi limpahan rezeki, rezeki yang barakah, rezeki yang mengantarkan pada keselamatan dunia dan akhirah. Dan semoga Allah menjadikan majlis ini majlis yang barakah ila yaumil qiyamah, menjadikan majlis ini langgeng selama-lamanya. Dan semua yang hadir di majlis ini insyaallah bersama-sama kelak masuk surganya Allah. Di dunia ini dapat bersama, di akhirat juga bersama. Insyaallah kita tidak pernah dipisahkan oleh Allah, tidak di dunia dan tidak di akhirat. Insyaallah kita dapat bersama-sama masuk surga tanpa perhitungan amal sebelumnya, tanpa hisab. Selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di mahsyar, selamat di titian siratal mustaqim, sampai masuk surganya Allah taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua yang hadir di majlis ini, yang pernah hadir di majlis ini, yang ingin hadir di majlis ini tapi belum bisa, yang melihat tontonan lewat streaming video, yang mendengarkan lewat streaming audio, yang mendengarkan lewat radio, yang mendengarkan atau melihat siaran ulang dari majlis ini kapanpun, dimanapun, semoga semuanya dapat memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Dan semuanya dapat sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dapat bersua dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dapat sampai ke Makkah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah. Dan semoga bangsa yang kita cintai ini oleh Allah taala dengan berkat datangnya bulan Rajab diberikan pertolongan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, disadarkan penghuni negeri ini siapapun dari segala macam dosa yang dilakukannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberi Allah usia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, ketenteraman, keridhaan, dan kelak di akhir usia kita dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah menjadikan datangnya bulan Rajab ini sebagai kebaikan untuk kita semua, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana Allah menyampaikan kita di bulan Rajab, semoga Allah menyampaikan kita pada bulan Syaban dan bulan Ramadhan. Semoga Allah memberkati kita di bulan Rajab dan Syaban dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadhan dalam keadaan sehat wal afiyah. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala ma nawa wa sayyidi wa habibi ali wa jami' awliya wa salihin bimithli kudumi hadha syahr syahr Rajab al-Karim wa ila hadratin Rasul SAW al-Fatiha. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pakai apa? Maulid buku. Buku qasidah. Carikan buku qasidah. Dosen tuturor. Ya, ini dalam rangka menyambut malam pertama bulan Rajab, ada saudara kita Ustadz Ali Maksum, munsyid kita dari Jepara. Ya, pas ini. Boleh, boleh, pas ini, pas. Maulid yang tuduh. Biar nyumbang satu qasidah, enggak usah panjang-panjang, sambil minumannya yang belum dapat dibagikan, yang sudah diminum, yang sudah habis silakan dibayangkan. Ya, silakan dibayangkan. Sebelumnya ibu-ibu yang di atas bisa duduk nyaman. Itu yang di atas penuh atau masih ada yang longgar? Bisa duduknya enak? Enak. Untuk panitia di luar ada yang duduk di jalan? Banyak ya. Jadi memang saya sudah nyiapkan tempat, tapi tempatnya kok enggak cukup terus gitu ya. Jadi ini bukan salah saya ibu ya, Pak ya. Mohon maaf belum bisa ngasih tempat yang layak ya. Semoga doakan nanti sama Allah dikasih tambahan tempat lagi. Amin Allahumma amin. Dan semoga seluruh tetangga saya yang membantu majelis ini, yang rela depan rumahnya dibuat parkir sehingga kadang kalau mau masuk jadi susah, semoga berkat sabarnya sama Allah diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal solehnya, diwujudkan hajat-hajatnya insyaallah. Amin Allahumma amin. Silakan Akhi Ali. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدواجي عتبة يجي رب العالمين يا أهيل الجود والكرم رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عتبة يجي رب العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عتل الدياجي رب العالمين يا أهل الجود والدرجين وسفينوا لي النجدي إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي عطف الدياجي رد العالمين يا أهل الجود والكرم يا رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله شاني والدرجي عطف دياجي رد العالمين يا أهل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Iya, Bapak Ibu hadirin semuanya, tadi untuk biar semakin seger, ya, biar semakin seger. Bulan Rajab, bulan Rajab ini salah satu bulan haram. Haram bukan artinya haram, gitu ya. Haram artinya mulia. Ada 4 bulan yang dipilih Allah sebagai bulan yang dimuliakan Allah. Salah satunya bulan Rajab. Dulu, dulu, bukan sekarang. Sekarang sama dulu itu B. Beda. Kira-kira bagus dulu atau bagus sekarang? Oh, bagus dulu. Dulu itu ada dua. Dulu di zaman Islam, ada dulu di zaman jahiliyah. Tentunya sekarang di zaman Islam harus lebih baik dari zaman jahiliyah. Tapi pada kenyataannya zaman sekarang ini banyak yang kita lakukan yang lebih buruk dari orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu di Jazirah Arab, begitu masuk bulan Rajab, mereka langsung berhenti tidak perang. Jadi mereka itu perang sehebat apapun, begitu masuk tanggal 1 Rajab, pedang disarungkan, aman, bolor. Yang tadinya mau bunuh-bunuhan, masuk bulan Rajab, selesai. Tidak ada yang perang. Ditunggu, tunggu dulu. Saya akan bunuh kamu nanti kalau sudah Rajabnya habis. Ini kamu selamat gara-gara ada bulan Rajab. Masuk Rajab, udah kita baik-baik dulu. Silakan kamu belajar dulu yang pintar. Nanti setelah Rajab kita perang lagi. Tapi Rajab mereka betul-betul berhenti. Tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan. Berhenti berperang. Kenapa? Menghormati bulan yang dimuliakan Allah. Nah mereka takut, mereka takut. Takut nanti kalau Rajab itu aneh-aneh, takut kualat. Lah yang musyrik saja takut kualat, anehnya ini sekarang yang muslim kok enggak takut bala gitu. Ya, yang muslim kok enggak takut bala. Jadi kalau di bulan Rajab itu jangan sampai kita punya rasa dengki, rasa benci kepada muslim yang lain. Enggak boleh. Seburuk apapun muslim itu memusuhi kita, segencar apapun muslim itu mencaci kita, sehebat apapun muslim itu memaki kita, ya udah itu nasib kita, punya dulur yang seperti itu. Wis nasiblah dulurku kaya ngono. Ya sabar. Namanya muslim kan saudara kita. Lah kalau saudara kita lagi kena penyakit kedompleng setan, setan mencaci, kedompleng setan, setan memaki, kedompleng setan, setan iri, kedompleng setan, setan dengki, ya kita sabar. Kitanya sabar sambil terus mendoakan semoga suatu saat nanti hidayahnya jauh lebih banyak dari yang sekarang ini. Ya kan? Paling enak seperti itu. Nah, kita masuk bulan Rajab, nawal nih, niat malam hari ini kalau di hati masih ada iri dengki, buang semuanya. Kalau enggak, hati-hati. Kalau tidak, hati-hati. Kenapa? Dosa yang dilakukan di bulan Rajab itu akan berlipat ganda dibandingkan dosa di bulan yang lain. Contoh ya Pak ya, Bu, misal jenengan mantu, misal Bu udah mantu belum? Yang udah bilang udah tadi, yang belum di belakang nih, belum. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Misal jenengan mantu, pesta perkawinan, menyewa sebuah gedung pertemuan di tanggal yang udah ditentukan, di jam yang udah dicatat. Pada waktu datangnya tanggal tersebut, jam tersebut, jenengan adakan pesta perkawinan, tiba-tiba ada seorang masuk ke dalam gedung, buat gaduh, buat ulah, merusak pesta tersebut. Marah atau enggak marah? Jujur mawon. Marah. Marahnya jenengan itu dibandingkan hari yang lain, kira-kira sama atau hari itu lebih marah lagi? Lebih marah. Kenapa lebih marah? Lawang ini waktunya saya lagi senang, waktunya saya itu lagi menjamu orang, waktunya saya itu pengen semuanya tenang. Lah kok ada orang yang membuat ulah, membuat kerusakan. Tentu marahnya itu lebih dibanding hari-hari yang lain. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala. Rajab rahmat. Ra'nya Rajab itu artinya rahmah. Jimnya artinya jud. Ba artinya albar. Di bulan Rajab Allah sedang mencurahkan rahmatnya, mencurahkan karunianya, mencurahkan kebaikannya. Lah kok ada hamba yang nekat kurang ajar sama Allah, nekat bermaksiat kepada Allah, maka malaikat pun keting, malaikat anyel, dosanya pun catatannya berlipat ganda dibandingkan bulan yang lain. Makanya kita niati dululah. Dosa-dosa besar kan diantaranya dosa hati. Yang bab-bab itu loh, penyakit AIDS. Masih ingat penyakit AIDS? Pak, jenengan masih ingat penyakit AIDS enggak? Gimana Bu, ingat penyakit AIDS? Ingat enggak? Mengerikan atau enggak mengerikan? Mau enggak kena penyakit AIDS? Enggak mau, na'udzubillah min dzalik. Tapi sadar enggak disadari, kita sering kena penyakit AIDS. Yang pertama, amarah. I, yang kedua hurufnya AIDS, kan begitu kan? A-nya amarah, suka marah-marah. I-nya adalah iri, enggak seneng kalau orang lain itu dapat nikmat. B-nya adalah dengki, lebih parah dari iri. Bukan enggak senang orang lain dapat nikmat, udah enggak senang masih pengin nikmatnya itu hilang. Itu namanya dengki. AIDS. Nah, ini S ini ada dua S-nya, sombong dan serakah. Sombong dan serakah. Ini penyakitnya sama AIDS yang biasanya kira-kira parah yang mana? Parah yang ini. AIDS secara zahir meninggal selesai. Kalau AIDS yang satu ini masuk kubur semakin parah sakitnya. Siksanya akan bertubi-tubi dan berlipat-lipat. Nah, kita usahakan bulan Rajab ini jangan marah. Latihan ngempet jane iki ya iso nesu. Ya kan? Dipisui, dipaido, dione-oneke, ditabrak. Mestinya bisa marah enggak? Bisa, tapi pakai ilmunya Mbah Mubarid. Lele, kowe mau mangkat niat nabrak aku apa ora, Le? Mbah Barit ditabrak kemudian jatuh gundung, yang nabrak juga terkapar, sama beliau diparani, digandeng, diajak salaman, ditanya, "Nak, kamu tadi berangkat dari rumah niat nabrak saya atau tidak?" Dijawab, "Mboten Mbah, yo podo, sama. Aku mangkat yo ora niat jaluk mbok tabrak." Jadi saya juga berangkat tidak ada niatan pengen ditabrak. Ini kan kecelakaan, ini kecelakaan, ini takdir. Marah justru capek. Ya udah latihan, Rajab jangan marah. Hasilnya tuh nanti Ramadan tuh. Rajab ini kan langkah awal, nanti hasilnya di Ramadan. Nah bulan Rajab ini kita niat yang baik-baik. Kenapa? Kalau dalam bahasa pertanian, Rajab itu waktunya kita membersihkan lahan. Mau nanam padi, gak mungkin kalau tanahnya itu masih penuh dengan tanaman-tanaman yang lain, kemudian benih padi ditanam. Mungkin enggak? Enggak kan? Dibersihkan dulu. Betul? Dibersihkan dari tumbuhan-tumbuhan yang akan merusak kualitas padi. Setelah dibersihkan, tanahnya itu dibajak enggak? Satu-satunya hal yang halal itu cuma bajak sawah. Kalau bajak manusia enggak boleh. Sama-sama pembajak, yang satu halal, yang satu haram. Kalau pembajak di tengah laut atau pembajak yang lain-lain itu haram, tapi kalau pembajak sawah itu halal. Sawahnya dibajak, dicangkul dan pakai traktor, peralatan modern. Biar apa? Biar tanahnya itu bagus. Jadi kalau ditanami nanti hasilnya juga bagus. Bulan Rajab itu urusannya membersihkan kotoran, kemudian bajak sawah. Itu Rajab. Maksudnya apa? Satu tahun, tolong diingat-ingat Ramadan yang lalu, mulai tanggal 1 Syawal. Ya. Betul, Bib. Betul. Ya. Mulai tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal Ramadan yang lalu selesai, masuk 1 Syawal. Dari 1 Syawal sampai 1 Rajab ini kira-kira dosa kita banyak atau sedikit? Banyak kan? Banyak. Lah kalau satu dosa, satu titik hitam. Lah kalau sekian bulan, kira-kira hati kita ini itemnya seberapa? Banyak atau dikit? Banyak kan? Untungnya ada pengajian Jumat malam. Jadi rodok bersih lagi. Setune reget meneh. Ya kan? Jumatnya bersih lagi. Alhamdulillah masih ada pengajian yang seperti ini. Kena Rebo malam Kemis. Rebo malam Kemis, resik mana? Kenapa? Ada Ahbabul Mustafa. Bersih lagi. Kena Minggu malam Senin, 8 sekalinya Jamuro. Bersih lagi. Alhamdulillah masih ada baiklin-baiklin dan sejenisnya ya. Pembersih-pembersih untuk membersihkan hati kita dan dosa-dosa kita. Tapi sekalipun dibersihkan, dosa kita ini banyak sekali. Dari mulai tanggal 1 Syawal sampai sekarang, dosa ini bertumpuk, tumpuk-tumpuk. Makanya perlu babat alas. Bersihkannya enggak nanggung-nanggung, harus benar-benar dibersihkan secara khusyuk, secara semangat, dibersihkan secara fokus. Nawa itu kudu resik. Siap atau siap? Siap. Benar siap. Ini kok jawabannya lemas-lemas ini? Yang di belakang saya siap atau siap? Siap. Nomor satu, yuk kita bayangkan dulu. Insya Allah gak terjadi. Bayangkan orang yang benci kita. Sudah kelihatan wajahnya? Oh berarti jenengan nih teni. Itu orang yang benci kita ya. Orang yang benci kita. Yang sukanya tuh, udah pokoknya gak senang sama kita lah. Jenengan walaupun sebaik apapun namanya orang gak senang, tetap gak senang. Coba bayangkan orang yang gak senang tadi. Sekarang juga maafkan, bisa gak? Hah? Bisa enggak? Ayo yang di belakang sana di pojok ibu-ibu, bisa enggak? Coba sekarang dulu, jangan ngomong bisa-bisa, dicoba sekarang. Lisannya bisa tapi hati ini, aku sekadung loro. Loro hatiku. Ibu-ibu tuh kalau ngomong loro mantep ya, loro hatiku. Sakit hati saya. Nah itu yang menyebabkan sakit hati saya. Udah sakit. Coba dimaafkan, bisa enggak? Kalau enggak bisa, selamat jenengan gagal. Ya, selamat jenengan gagal. Kalau tidak, bisa. Karena syarat nomor satu, mau ditanami yang baik, hatinya harus bersih. Lah percuma lah jenengan ki salat teklak teklu tegak teklu bacaannya khusyuk bagus fasih, itu akan hancur pahalanya kalau hati masih ada dendam. Biasanya dendam itu muncul karena apa? Merasa lebih hebat. Jadi dendam ini saudaranya sombong, nak dulur mungkin kakak adik. Seperti itu, makanya bersihkan dulu. Jangan ada rasa marah kepada siapapun, benci kepada siapapun. Maafkan semua orang, maafkan dulu. Hati yang udah bisa memaafkan orang lain, itu hati yang menang. Hati yang menang. Saya kasih contoh. Mau saya kasih contoh? Nabi Muhammad SAW, beliau mau berangkat Fathul Makkah, mau menaklukkan kota Mekah. Mau berangkat nih, jalan pasukan sekian banyak. Di tengah jalan Rasul dapat laporan. Laporannya Rasul, bu, gak sama dengan laporan kita ya pak ya. Kita laporan dari mulut ke mulut, ini bahaya ini. Itu bahaya. Rasul laporan langsung dari langit, Malaikat Jibril alaihissalam. Kanjeng Nabi, ini ada satu orang yang berangkat ke Mekah duluan, mau ngasih tahu orang-orang kafir rencana penaklukan kota Mekah ini ya Rasulullah. Maka Rasul pun langsung mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain, dua orang diutus. Kejar satu orang tersebut. Kejar satu orang tersebut. Berangkat dikejar sama Rasulullah SAW, tapi yang ngejar Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan seorang sahabat. Ketemu di tengah jalan ada seorang wanita. Ada seorang wanita. Dicegat, dihadang oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sembari berkata, "Mana surat yang kamu bawa? Kamu ini lagi bawa surat akan membocorkan rahasia muslimin kepada orang-orang kafir Mekah." Jawaban wanita tadi, "Saya enggak bawa apa-apa." Oh, Khalifah Ali urusan begini tegas. Pilih mana, kamu serahkan baik-baik atau kamu saya lucutin satu persatu. Bahasa kasarnya, pilih mana, ditelanjangin atau serahkan sendiri. Masih sopan kan, kalau saya geledah nanti harus saya geledah semua. Semuanya, saya geledah semuanya atau serahkan sendiri. Akhirnya wanita tadi nyerah dan mengatakan, iya saya bawa suratnya. Disembunyikan di mana? Di balik konde. Jadi kondenya ibu-ibu ini bisa nyimpan macam-macam ya bu ya. Kalau kondi gede segitu, ini perlu diingat, kondi itu kalau asli gak apa-apa. Asli artinya rambutnya sendiri. Tapi kalau itu udah rambutnya orang lain dipasang, itu banyak ancaman. Ya, banyak ancaman. Udah daripada pakai kondi, lebih baik makan roti kondi. Ada roti kondi itu enak gitu kan. Nah, surat itu ditanya, dari mana ini surat ini? Seorang sahabat kalian, siapa namanya? Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Pulanglah Khalifah Ali menemui Rasulullah SAW. Ini sudah jalan kan pasukan? Gimana? Ketemu suratnya? Benar ya Rasulullah ada. Siapa yang bocorkan? Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung menghunuskan pedangnya dan berkata, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher orang yang satu ini. Ini orang munafik ini. Coba bayangkan, membocorkan rahasia Nabi SAW itu kira-kira dosa gede atau kecil? Dosa bukan cuma besar, sangat besar. Besar sekali dosanya. Dan itu kalau dihukum mati pantas. Itu pantas. Kenapa? Karena membahayakan sekian banyak nyawa umat Islam. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Jangan Umar, jangan. Panggil tuh Hatib. Hatib dipanggil. Lihat tuh, Rasulullah SAW selalu konfirmasi. Selalu konfirmasi, enggak langsung menghukumi orang. Ditanya, Hatib, benar nih kamu yang bocorkan? Benar ya Rasulullah. Kenapa? Saya bocorkan bukan karena saya kufur, saya benci Islam. Enggak, saya tetap muslim ya Rasulullah. Dibocorkan kenapa? Nah ini sahabat-sahabat kan di Mekah punya teman-teman. Jadi kalau ada penyerbuan, itu hartanya sahabat yang di Mekah tidak akan rusak karena dijaga temannya. Nah kalau saya enggak punya, makanya saya bocorkan ini, toh kita kan jumlahnya banyak tetap menang. Saya bocorkan ini dengan harapan harta saya di sana juga dijaga oleh orang kafir yang saya kasih bocoran. Sayyidina Umar tambah ngamuk ini kan ya. Biar saya penggal lehernya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? Dakhu ya Umar. Biarkan dia wahai Umar. Sesungguhnya dia sahabat yang pernah ikut perang Badar. Dan Allah telah mengatakan kepada sahabat yang ikut perang Badar, silakan kamu berbuat seperti apapun, tempatmu adalah surga. Bukan dicaci, bukan dimaki, bukan dimarah, bukan dimusuhin. Orang yang udah benar-benar berbuat gak benar ini sama Rasul dimaafkan, bahkan dijamin surga di hadapan sekian banyak sahabat lantaran dia punya jasa kepada Islam wal muslimin. Lah kinten-kinten jenengan sakit buatan maafkan yang seperti itu. Ini mulai diem, ini tanda-tanda gak bisa nih. Berat ya? Berat bu. Apalagi ibu-ibu suruh maafkan bapak-bapak itu susah itu. Kloro-loro hatiku. Udah paham maksud saya kan? Hanya orang yang paham, yang paham, yang gak paham biar tidak gak paham. Jelas? Memaafkan itu hal yang mudah, tapi kenapa jadi susah? Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Saya minta maaf. Oh, cuma minta maaf, kasih maaf. Minta duit, rodo abot. Kalau minta maaf itu paling gampang. Maaf, oh saya kasih. Mau maaf, kasih. Saya kasih maaf. Duit nanti dulu. Ya, lebih berat itu sebetulnya ngasih duit. Sebetulnya kan, ketimbang ngasih maaf. Tapi aneh kita ini, kenapa ngasih maaf jadi lebih susah? Karena hati kita sakit. Hati kita sakit. Makanya awal Rajab ini, malam Rajab, bersihkan dulu hati. Jangan ada perasaan dendam, benci kepada siapapun. Saya enggak mau saya hati nyimpen dendam benci, tiwas kesel. Ya tiwas ke kesel, ketemu wonge yo anyel. Ya kan kesel kan? Krungu suarane yo anyel. Jadinya kan enggak enak. Tapi kalau hati kita bersih kan enak. Wonge sing nganyelke nang ngarep moto gitu ben ngarep mbok kan gitu ya. Dipisui yo ora ngaruh. Dicaci dimaki enggak ada apa namanya? Gak ada bekasnya di hati. Kenapa? Nah, kita gak marah, gak dendam, dan lain sebagainya. Kalau bisa begitu, itu tanda bahwasannya Ramadan nanti akan berhasil insyaallah. Kenapa saya katakan Rajab harus begitu? Rajab ini bulan untuk babat alas. Ya, babat alas. Bersihkan. Dan bersihkan dari dosa-dosa. Makanya di bulan Rajab disuruh banyak-banyak istighfar. Nanti kita tutup majlis dengan baca istighfar, istighfarnya Rajab ya. 70 kali bunyinya Rabbighfirli warhamni watub alayya. Nah, karena watub alayya itu mandek jadi watub alai, itu kan? Rabbighfirli warhamni watub alai. Jadi ada lagunya, Rabbighfirli warhamni watub alai, Rabbighfirli watub alai, Rabbighfirli watub alai. Tidak usah cepat-cepat nyantai, begitu saja 70 kali. Nanti untuk menutup majelis. Dibersihkan dengan istighfar. Istighfar sebanyak mungkin. Nah, kalau kita sudah istighfar sebanyak mungkin, sudah hatinya sudah bersih. Istighfar untuk menghapus hama. Tanahnya siap ditanemin. Nanti di bulan Syaban, tanamannya apa? Salawat yang banyak. Karena Syaban syahri. Bulannya Rasulullah SAW. Bulan untuk salawat. Salawat yang banyak. Salawat itu pupuk. Salawat itu benih. Sehingga ketika hatinya udah bersih, dikasih benih, dikasih pupuk, maka Ramadan panen. Ramadan panen. Lah kita kuali, Ramadan baru mulai membersih-bersih, ya repot. Ramadan panen. Ramadan itu waktunya Allah bagi-bagi yang banyak. Diskon besar-besaran ya. Kalau kita masuk sebuah toko ada diskon 100%, kira-kira rebutan enggak? Oh, judulnya diskon 100%, rebutan. Nah, Allah Ramadan bukan lagi diskon 100%. 70 kali lipat pahala ibadah fardu di bulan Ramadan dinaikkan sama Allah 70 kali lipat. Coba ini, jenengan jual barang harga 100 sama Allah dibeli bukan 100, dikali 70. Kira-kira rebutan jual enggak ini? Rebutan jual. Nah, rebutan juga beli. Kenapa banyak yang gratis. Nah, tapi kalau di bulan Ramadan rebutan sedangkan wadahnya itu rusak, ya percuma. Direbut enggak ngerasakan apa-apa. Saya kok terawih kok rasanya cuma capek, kenapa ya? Saya terawih 1 bulan kok rasanya ngantuk tok tuh, kenapa ya? Saya ngaji kok rasanya kesel aja, kenapa? Lah iya, jenengan itu baru babat alasnya Ramadan, jadi enggak sempat ngerasakan panennya. Enggak sempat ngerasakan panennya. Ramadan tuh panen. Orang yang bisa merasakan manisnya sholat di Ramadan, manisnya baca Al-Quran di Ramadan, manisnya cari ilmu di Ramadan, manisnya ibadah di Ramadan, itu orang yang dari Rajab sudah mulai bersih-bersih. Padahal bersih-bersih bulan Rajab itu telat. Udah telat. Lawang kurang 3 hari pernikahan kok sekarang baru bersih-bersih segala-galanya. Kira-kira telat enggak? Ini hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu mau nikah, ya kan? Hari Jumat baru undang-undang, baru bersih-bersih, baru renovasi semuanya. Ya itu kan sudah termasuk telat. Daripada tidak, ya ijik men, mending. Ya. Nah ini kita 3 bulan ya sama. Ini Rejab, Syaban, terus Ramadan. Ramadan itu saatnya nanti pernikahan akhirat. Senangnya luar biasa. Yang betul-betul iman, yang betul-betul takwa. Lah kalau yang imannya enggak benar kena Ramadan, poso meneh. Aduh, poso meneh. Aduh, ngeleh meneh. Ini yang imannya enggak benar, yang imannya benar senang mau datangnya bulan Ramadan. Lah kalau kita sekarang udah bisa kangen sama Ramadan, sejak sekarang udah kangen, ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Kenapa? Karena disebutkan siapa yang rindu dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Baru kangen aja seperti itu. Baru kangen seperti itu. Kira-kira kalau kangen, seneng, kemudian nyambut Ramadan dengan ibadah yang luar biasa, sama enggak dengan orang yang lain? Tentu tidak sama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sudah setengah jam saya ngomong. Ini baru muqaddimah. Baru muqaddimah, tapi jam 10 harus selesai. Mau kita belajar disiplin jam 10 selesai. Ya, setuju? Bu, saya semalam ceramah di dekatnya Kacangan situ ya. Andong dan Kacangan wilayah situ. Saya itu ya tersentuh sama teman-teman saya yang tiap Jumat datang ke sini. Laporan sama saya begini, Bib, ini alhamdulillah tiap Jumat 2 mobil dari sini, Bib. Itu kalau legi atau pon itu tambah sewa lagi elf, Bu. Nah, ini warga sekitar sini ada 50 orang, Bib, yang rutin hadir ke Majlis Ar-Raudhah. Dan itu kami catat yang mau ikut siapa. Nah, karena mobilnya enggak cukup, itu kita gilir. Kamu nanti Jumat depan, Nah, yang enggak kena giliran ini, lho, kok ngenteni Jumat ngarep gitu ya. Nah, ini saya ternyuh yang dari Jawa aja tuh digilir untuk datang ke sini. Kadang awake dhewe iki teko yo males gitu ya. Ya yang dari Jawa aja giliran mendatang ke sini. Ini jauh-jauh dari Jepara nih datang ke sini. Masyaallah ini ya. Ini Ali Maksum nih. Insyaallah tiap Jumat bisa datang ya. Ini saya todong maksudnya begitu. Insyaallah ada minimal lah Jumat pon kan. Minimal Jumat pon. Ini ada yang dari Ambarawa. Ya dari Bawen ke kiri, dari Bawen sana kiri. Mas Teguh, mana Mas Teguh tadi? Saya kelihatan wajahnya sekarang kok hilang. Wah, iya Mas Teguh. Nah, itu Mas Teguh. Mas Teguh itu datang sama istrinya, sama anaknya, sama ibu mertuanya. Berangkat bareng setiap Jumat. Tiap Jumat tuh, bukan Jumat pagi atau Jumat, bukan tiap Jumat. Ada lagi teman saya Mahendra naik motor tuh dari Sidoarjo Wonogiri sana ya. Naik motor kurang lebih 55 kilo dari Solo. Naik motor sendiri gitu kan. Naik motor dari awal majlis sampai hari ini. Ada yang dari daerah Ngawi, ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Kebumen. Ya, ada yang dari Kebumen. Dari mana-mana nih kumpul. Jadi satu di sini. Untuk apa ya? Yes. Nih cari ilmu. Makanya saya bersyukur pol gitu. Kenapa? Tinggal duduk ngajar kan enak. Ya, biasanya tiap malam saya harus keliling ngajar. Ini kalau Jumat tinggal duduk ngajar. Dibuat hati jenengan kangen sama tempat ini, kalau saya enggak nyambut berarti kebangetan. Terus ngomong-ngomong terus. Kalau saya enggak nyambut kebangetan. Jadi nyambutnya ya sementara ini bisanya baru begini. Nah, ini kan Rejab jalan. Setelah itu Syaban, setelah itu Ramadan. Ya biar saya dan jenengan Rejab itu berhasil, ya istighfar ini minimal 70 jalan. Ya istighfar minimal 70 jalan. Manfaatnya apa? Manfaatnya. Saya mau bacakan dikit-dikit saja manfaatnya istighfar. Nanti kalau kebanyakan jenengan amalkan, nanti setan yang sedih. Setan sedih kan jenengan sedih juga toh? Kalau setannya sedih, jenengan sedih atau senang? Senang mestinya kan? Senang. Nah ini kadang kalau Ramadan itu semakin hari mendekati hari raya, ada orang-orang yang kangen sama setan. Kok ora teko to ya? Kok ora tau ngejak maksiat yo tan? Ada yang seperti itu. Nauzubillah min mendalik. Nah ini kalau bulan Recep kita banyak istighfar, setan-setan pada nangis. Setan pada nangis, makanya kita gongkan istighfar. Kalau ada orang nanya, dalilnya mana? Wah, istighfar kok jalo dalil ki wong aneh. Ini habis Isa kok banter-banter Rabbighfirli warhamni watub ali gitu ya. Seperti kata Ustaz almarhum Ustaz Uci, dugem yang benar, duduk gemetar. Rabbighfirli warhamni watub ali. Ya ini dugem yang betul. Ya, duduk gemetar nih ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini dugem yang benar. Duduk gemetar. Ini kata Ustaz Uci. Ini beliau di sana mesem loh nih. Oh, mesem ini. Enggak percaya takono dhewe. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Enggak usah bingung sama orang-orang yang nanya dalilnya, istighfar Recep dan lain sebagainya. Yang jelas yang istighfar itu baik, yang enggak istighfar itu belum baik. Ya, yang jelas yang istighfar itu baik, yang enggak istighfar belum baik. Perintahnya Allah, kita suruh istighfar, suruh minta ampun. Jadi kalau ada orang nanya dalilnya istighfar tuh ya orang aneh. Nah, kalau kita nanggapi lu aneh meneh. Dalilnya istighfar Recep apa? Ya ora usah ditanggapi. Masa nanya dalilnya istighfar itu sangat aneh. Jadi istighfar itu kapanpun kita istighfar, tapi Recep memang kita fokuskan lebih banyak. Kenapa? Nyambut bulan Ramadan. Biar nanti masuk Ramadan betul-betul udah bersih. Kalau hati bersih bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Jangan Ramadan dalilnya satu yang dipakai terus. Seperti yang saya sampaikan tadi malam di apa namanya kacangan gitu ya. Dalil yang dipakai terus kebanyakan umat Islam kalau Ramadan, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Jadi kalau Ramadan lomba tidur. Begitu ditanya, kamu kok tidur terus kenapa? Ibadah. Dalilnya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Ini salah kaprah. Salah kaprah. Asbab urudil hadis, sebab turunnya hadis tersebut adalah karena sahabatnya Nabi itu dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, kalau di bulan Ramadan pahala ibadah wajib 70 kali ibadah wajib di bulan yang lain, ibadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib. Sahabat kalkulasi, jadi kalau saya sholat subuh sekali itu pahalanya seperti sholat subuh 70 kali ya kan, kalau saya sholat sunnah pahalanya seperti sholat wajib. Kalkulasi, wah ini kalau saya gak ibadah kan rugi. Ini bulan datangnya cuma setahun sekali. Belum tentu tahun depan saya dapat bulan ini lagi. Makanya sahabat pada gak mau tidur. Ibadah terus pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Rasulullah SAW melihat sahabatnya, kok ibadah terus, kesian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kesian Rasulullah SAW, sayangnya muncul. Maka Rasul bersabda, naumus shaim ibadah. Turu ora apa-apa, turu. Turu jenengan tilem-tilem, tilem sekedap awan boten apa. Tilem jenengan niku ibadah, tilem jenengan ibadah. Akhirnya sahabat pada tidur, tapi tidurnya cuman sebentar, kemudian ibadah lagi. Lah kita ini kebangetan, terus ibadah ora, ibadah ora, ora ibadah, ora ibadah. Cek turu dalile ibadah. Paham ndak ini? Awas nggo Ramadan gede, naumus shaim ibadah. Nggak. Lebih baik kita itu. Ada orang bilang, Bib, kan kalau saya tidur kan bebas dari ngerasani, jadi gak ngerasani Bib, berkat tidur. Lebih baik saya tidur ketimbang ngerasani. Iki yo kurang ajar. Dalil kok nganggu turu. Jawab aja, lu becik kue ngaji ketimbang turu lan ngerasani. Urusan. Ya kan, lebih baik kamu baca Al-Quran daripada tidur dan ngerasani. Lah kok dipakai dalilnya turu, jadi kiki yo males ngaku lo Bib, lo males, selesai. Gak usah pakai dalil hadis untuk kemalasan kita. Jangan membenarkan rasa malas kita dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Nah, ini Rajab istighfar sebanyak mungkin. Jadi kalau ada orang nanya dalilnya istighfar, jawab aja mau masuk Ramadan dosa ku akeh gen resik. Biar bersih Ramadan, biar nikmat. Nah, istighfar itu sendiri manfaatnya sangat sangat banyak. Yang jelas nomor satu, menyebabkan diampuninya dosa. Dah, itu sudah cukup sebetulnya. Kamu istighfar kenapa? Dosa diampuni. Nah, dosa diampuni kenapa? Ya damai dengan Ilahi. Damai dengan Ilahi kenapa? Urip enak. Oh, damai dengan Allah itu hidup enak. Ya biar damai dengan Allah apa? Yo njaluk maaf sama Allah, minta maaf yang banyak, istighfar yang banyak. Lah kenapa istighfar yang banyak? Dosa ku akeh. dosamu banyak terus, lah ya terus njaluk pangapura terus njaluk apa? Ya minta maaf sama Allah. Dremimil istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kan bagus, lisannya gerak terus istighfar. Nah, ini saya akan sampaikan satu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini dalam kategori hasan gharib. Jadi hadis hasan tapi gharib. Artinya betul-betul ini sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali meragukan ucapannya Rasulullah SAW. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaal, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Sayyidina Anas bin Malik berkata, saya mendengar Kanjeng Nabi SAW bersabda. Qala Allah, Rasul bersabda, Allah berkata. Artinya hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang sifatnya ucapan Allah langsung tapi bukan Al-Qur'an, disebut hadis qudsi. Qala Allah, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hei anak cucu Adam. Nih, kira-kira kita masuk enggak ini? Kita bukan demit, bukan toh? Golongan menungso kan anak cucu Adam. Ya bani Adam, hei umat manusia, anak cucu Adam. Innaka ma da'awtani wa rajautani. Selama engkau itu memohon kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan selalu memberikan ampunanku untukmu, wala ubali, dan saya enggak peduli dosamu seperti apa. Ya, dosamu seperti apa enggak peduli, wala ubali. Ya bna Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Hei anak cucu Adam, andai kata dosamu ini bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Ini kira-kira banyak atau banyak? Ya banyak sekali kan. Bertumpuk-tumpuk sampai kena bibirnya langit ini kan. Sampai ke langit, pintu langit, sampai di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma astaghfartani," kemudian kamu mau minta ampun kepadaku. Astagfirullah, ya Allah ampuni aku. Ya, mau istighfar minta ampun, thalabul maghfirah, maka aku akan ghafartu laka. Maka aku langsung ampuni dosamu tersebut, wala ubali. Aku enggak peduli seberapa besar dosamu. Aku enggak peduli seberapa besar dosamu. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya. Wahai anak cucu Adam, andai kata kamu datang menghadap kepadaku bawa dosa ini sebanyak bumi ini. Ya, sebanyak timbangannya bumi ini dosa-dosa tersebut, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian engkau jumpai aku sedangkan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Artinya kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqurbiha maghfirah, maka aku juga akan datangkan ampunan sebanyak bumi tersebut. Artinya habis dosa-dosa kita. Ini kira-kira Allah sayang banget enggak sama kita ini? Sayang, yang radi kebangetan udah dikasih kita begini istighfar ora gelem. Gah, mah. Lah yang lebih kebangetan lihat orang istighfar anyel. Lah ini lebih kebangetan lagi ini. Ya ini over nih, luar biasa. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qal, disebutkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, hadis ini hadis sahih al-isnad, sanadnya sahih, bukan palsu. Hadis ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak percaya hati-hati ngadepi Kanjeng Nabi jenengan. Kan begitu. Ini ucapannya Rasulullah SAW. Imam Ahmad, Imam Hakim menyatakan sahih isnad. Sanadnya sahih. Kalau sudah sanadnya sahih, ya matannya itu kemungkinan besar sahih. Karena yang bawa orang-orang yang benar. Disebutkan Rasulullah SAW bersabda, qala iblis. Iblis berkata, ojo ngomong, kok Kanjeng Nabi ngerti ya iblis ngendika, kurang ajar. Masa Nabi tahu iblis ngomong apa? Ini Nabi kok dipadakin jenengan gitu ya. Kanjeng Nabi ini beritanya, berita langit itu lebih daripada berita dunia. Kalau kita ini berita dunia, ngerti berita langit blas. Ya enggak ngerti. Qala iblis. Iblis ngomong. Dan iblis kalau ngomong tuh sama Allah, ini ngomong sama Allah iblis nih. Wa izzatika, demi kemuliaanmu wahai Allah. Iblis sumpah. Dan iblis sumpahnya bawa nama Allah, wa izzatika, demi kemuliaanmu, kebesaranmu ya Allah, la abahu ughwi ibadak madamat arwahum fi alsadim. Aku sumpah demi kebesaranmu, kata iblis, tidak akan berhenti menggoda dan menyesatkan hamba-hambamu selama roh mereka masih ada di jasadnya. Ini iblis sumpah. Ini sumpahnya ngeri atau enggak ngeri nih? Ngeri, makanya orang mau meninggal tuh ditalekin, dituntun, diyasin ke. Ya, mau meninggal tuh dibacakan yasin, tapi maconnya coba banter-banter. Nggo tonggone ketok loro, mau meninggal kelihatan lagi tergeletak gitu kan dituntun, di sampingnya baca yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, ini yang dibacakan batin, aku dipatek-patek iki. Teko deh. Aku cek pengen urip gitu kan. Tambah akhirnya enggak bisa ngapa-apa nanti. Kata guru saya, bacakan yasin tapi dengan suara cukup lirih karena belum meninggal. Kalau udah meninggal banter, belum meninggal bacanya cukup pelan-pelan. Tujuannya apa? Biar nurnya surat yasin itu menenteramkan hatinya, ya kan? Biar tetap punya harapan minta hidup, biar ada. Dia nggak dengar suara yasin karena yasin identik dengan mati. Yasin itu identik dengan kematian. Kok jenengan terus diam semua, kenapa ini? Emang yasin takut mati? Bodoh gitu ya. Kita semua emang pengen hidup dan kita takut mati karena dosa kita masih banyak. Kita pengen hidup karena seperti itu. Jadi urip ki yo mumet, utang yo akeh. Golek duit yo angel, kan begitu. Jadi yang mati ketok penak, sing ngomong yo sapa. Kalau amalnya itu banyak ya mati enak. Amal enggak punya dosa banyak mati yo empuh. Wallahu alam, ya insyaallah aja nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bacakan yasin sendiri pelan-pelan. Biar nurnya yasin itu turun sehingga dia bisa menjawab, mengucap kalau memang harus berangkat. Kalau ternyata enggak harus berangkat, nanti hatinya akan timbul karena nurnya surat yasin, timbul semangat untuk sembuh. Timbul semangat untuk sehat. Tapi kalau udah bacanya banter-banter, semangat sehatnya enggak ada. Wah, wis iki enggak tahu mati ya gue. Jangan, oh barang rasido mati, kelingan. Oh, sing yasin ke aku gaya-gaya titenono. Lalu tak yasin ke gue. Tambah jadinya seperti itu nanti. Jadi guru saya tuh ngajari satu pakai entok. Pakai cita rasa ya, pakai cita rasa. Bacakan yasin, tapi ada aturannya. Yang nuntun tuh ya pakai aturan. Orang nuntun, Allah, Allah. Iki arep nuntun, apa arep mateni gitu ya. Nuntun itu ngucapnya juga penuh kasih sayang. Allah. Diam dulu. Belum gerak, tunggu sebentar. Jangan Allah, Allah. Tambah bingung nih, calon mayat nih bingung. Dia bingung. Nah, terus gimana? Tuntun alon-alon. Allah. Tunggu sebentar lagi Allah. Begitu udah bisa ngucap Allah, udah cukup, aja dituntun meneh. Biarin aja, udah ngucap Allah, tunggu saja. Kalau lisannya udah manggil kucing, nah baru musuh dia kelingan kucingnya kan, atau pus, ngucap pus, atau manggil anaknya Ratno, ya kan? Ratno kan bapaknya udah meninggal, insya Allah fil jannah ya. Beliau meninggalnya karena waktu itu Ratnonya lagi bantu-bantu di sini, ayahnya di sawah kena tersengat listrik gitu kan, kemudian meninggal dunia. Itu kan termasuk dalam ketika jihad cari nafkah buat keluarga. Semoga bapaknya termasuk yang husnul khotimah ya, insya Allah. Ini bapaknya dapat doa gara-gara anaknya nih. Ya, anaknya suka ikut majlis tersebut walaupun gak minta. Ini meninggalnya udah waktu kurang lebih setahun yang lalu, tapi sekarang kok tersebut lagi. Ini gak tahu nih Ratno pas ngapain ini kok bapaknya akhirnya minta doa ini ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya, sebut Allah, udah nyebut Allah diamkan. Nanti kalau lisannya udah ngucap yang lain, manggil anaknya, manggil siapa, tuntun lagi. Udah nyebut Allah diamkan. Kenapa? Yang penting itu akhiru kalami, ucapan terakhirnya apa? Kalau ucapan terakhirnya udah Allah, itu husnul khotimah. Wah, ada orang. Wah, ini wong sing ra bener. Wong sing rodok edan nggih. Ya, rodok edan. Ustaz Jeffrey itu lihat tuh. Makanya meninggal nabrak, kurang ajar. Ini kurang ajar. Ini orang yang dengkinya luar biasa. Kok ati kok duwe loro kaya ngono. Jangan lihat itu. Beliau itu jalannya dari mulai tempat minumnya kopi, ada lagi ngomong, masa malam-malam minum kopi di kafe? Ini kurang ajar juga ya. Jenenge ngombe kopi ki ning ndi entuk? Ya, minum kopi di hek juga, Bu. Boleh. Oh, namanya kafe itu tempat minum kopi, selama kafe itu kafe halal kan begitu. Jangan kafe kemudian negatif, lihat tempatnya dulu seperti apa. Beliau minum kopi di situ, duduknya ngapain? Enggak seperti jenengan di hek aja ngerasani. Kita-kita ini dia ngerasani, ya di rumah ngerasani. Beliau duduk sama teman-temannya ngobrol kan, Ramadan ini kita nanti settingnya acara di televisi seperti apa nih? Nyeteng dakwah gitu, setting dakwah. Rampung setting dakwah, sedekah. Habis sedekah, minta doa, terus jalan pulang. Di tengah jalan malaikat Israel datang duluan karena udah dicabut yang motornya nabrak. Itu versi Habib Novel tuh. Enggak percaya tanya malaikat Israel. Ngomong sing apik ngono iso, dak ngomong sing elek. Dasarnya atine elek, bobrok ya metune elek gitu. Jadi orang yang lambenya itu keluar jelek berarti atine bobrok gitu. Gampang, jangan tiru-tiru. Kita jangan tiru-tiru, makanya kita keluar yang baik, baik. Itu manusia, wajarlah ada yang begini, ada yang begitu. Tapi kita jangan yang begitu, kita jadi yang begini saja. Ya, jadi begini saja. Udah lisan yang ngucap Allah, selesai. Jangan tuntun lagi, sampai nanti kalau ngucap yang lain. Paham nih? Ini kok sampai bab tuntun-menuntun apa tadi ini? Hah? Kok sampai Yasin gara-gara apa tadi? Hah? Iblis berkata. Masya Allah, ini Habibnya Habib tenan ini. Ini ganteng-ganteng begini cucunya guru saya. Kalau memang ngomong elek-elek nyetannya ganteng. Ganteng gak Pak? Ganteng gak Bu? Bu coba ngomong ganteng gak Bu? Tolong sampaikan sama istrinya suruh hati-hati. Kata ibu-ibu ini Habibnya ganteng. Jadi istrinya suruh hati-hati. Tolong kalau kemana-mana ya Nadia suaminya diikutin deh, buntutin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala iblis, saya tidak akan berhenti menggoda kamu selama menggoda hamba-hambamu dan menyesatkannya selama ruhnya masih ada di jasadnya. Enggak akan berhenti. Makanya jangan pernah ngaku aman aku neng masjid terus aman. Nanti dulu neng masjid terus aman, masjid terus aman. Bisi setan. Kalau wong jam tangannya ketinggalan, jukuan bolen. Bodoh wae karo maling berarti. Iya, ke masjid terus lihat jam tangan geledak diambil. Orang wudu ketinggalan, ya biarin aja di situ. Jangan diudah adek gitu ya. Biarin aja di situ. Nanti kalau orang yang nyari kan ketemu goro-goro kadang tangan kita ini yang usil, mindah-mindah ngambil ngomong orang yang sing duwe kok gak mulai ya ora teko wonge. Ya dibawa pulang ya orangnya enggak datang. Jadi kaitannya ke masjid, setan bisa jadi banyak di masjid. Kadang di masjid tambah ngerasani yang masjid itu dosanya dobel-dobel. Ngerasani di jalan aja dosa, apalagi ngerasani di masjid. Oh di rumahnya Allah kok ngerasani? Kan nekat dah ini. Dilarang merokok. Ya, ini ada seorang kepala negara buat peraturan dilarang merokok. Kita masuk istana negara petenteng-petenteng ngerokok. Kira-kira hukumannya mati atau apa ini? Paham maksud saya kan? Paham. Nah ini, di rumahnya Allah jangan sampai melakukan dosa yang berlipat lipat. Jangan merasa aman, kita udah sering ke rumahnya Allah, sering ke masjid, hati sombong. Alah, rakyat aku ini limang waktu di masjid udah ngopo. Ini juga sombong. Makanya jangan pernah aman dari godaan iblis. Iblis itu pinter sekali goda. Pinter pengalaman. Urip menggoda menungso kok. Spesialisasi menyesatkan manusia. Ajib ya. Oh seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Memang itu hobinya iblis menyesatkan manusia. Iblis seperti itu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah kita dapat pembelaan. Qala. Allah berkata, "Wa 'izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni." Demi kemuliaanku, demi keagunganku. Hei iblis, sungguh aku akan terus memberikan ampunanku kepada hamba-hambaku selama mereka mau minta ampun kepadaku. Oh, enak enggak? Enak, makanya kita banyak-banyak istighfar. Nah, lucunya kita ini dosa akeh istighfar sidik. Ya, dosa banyak istighfar sedikit. Kadang masih terpengaruh orang-orang yang ngomong, buat apa kamu istighfar? Gak ada manfaatnya kalau dosa tetap jalan. Jawab aja, akan lebih buruk kita berbuat dosa, istighfar gak jalan. Dosone nambah, istighfar gak nambah. Kan mending yang dosanya nambah, istighfar juga nambah. Paham gak? Dosa nambah, istighfar nambah. Dosa nambah, istighfar gak jalan. Bagus yang mana? Tetap yang ngomong dosanya nambah gitu. Tetap yang punya dosa tapi rajin istighfar, ketimbang yang punya dosa tapi jarang istighfar. Lah bulan Rajab kita banyak istighfar nih ya, manfaatnya besar. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Waktu menunjukkan pukul 10 kurang 17 menit. Ya Bu ya. ringkasnya. Ini ringkasnya. Mau dipanjang lebarkan fadilah istighfar enggak ente-ente. Ada satu yang menarik, fadilah istighfar. Ini saya sering ditanya orang, "Bib, resep sugih nopo, Bib?" Ini ndak nanggung-nanggung eta kok resep sugih. "Bib, saya belum punya keturunan. Bib, saya mau jual tanah." Ini yang mau jual tanah enggak laku-laku, enggak usah nanya lagi resepnya. Ya, "Bib, saya mau jual tanah. Bib, saya mau beli ini. Bib, bib, bib, bib, ustaz, ustaz, ustaz, kiai, kiai, kiai, urusannya hajat terkabul." Kan begitu. Saya kasih rumus matematika. Yang ngabulkan hajat siapa? Allah. Begitu kan? Ya. Nah, kalau kita masih punya banyak masalah sama Allah, kira-kira ini permintaan kita gampang diluluskan atau susah diluluskan? Seperti yang saya katakan loh. Misal ada seorang lurah. Kemudian ada warga yang nganyelke, gedengke, jengkelke ya. Pokoknya sudah pol-polan itu ganggu Pak Lurah. Terus warga tadi lapor Pak RT, Pak RW, minta surat pengantar buat KTP. Kan butuh tanda tangan Pak Lurah. Kira-kira gampang gak dapat tanda tangan Pak Lurah nih? Kata Pak Lurah, "Ini ajudan kan tanda tangan Pak permohonan KTP. Ngomong aku cik turu." Ya kan? Pak ditunda-tunda sampai dapat tanda tangan, proses gitu kan? Ya, proses. Diproses kecamatan, Pak Lurah telepon sama bagian yang di kecamatan. "Oh, coba tok ge sik. Umut-umutan sik, tolong sasi lagi tok ge." Ini lurahnya ya rodok ganyang ini ya. Ya insyaallah Pak Lurah enggak seperti itu. Tapi kan bisa terjadi seperti ini kan? Bisa. Bisa, tapi insyaallah lurah manapun tidak seperti itu. Husnudzon. Tapi kalau memang seperti itu, ya pantas nih warga ganyangnya jadi ngono ke wae. Pelajaran gitu kan? Pelajaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita ini sama Allah dosanya banyak atau sedikit? Banyak. Terus minta rumah laku, duit akeh. Ya. Rezeki lancar, ya. Tapi salat enggak beres. Sama orang tua enggak bekti, karo bojo ngeyel. Ini kira-kira langsung lulus atau entenono sih? Malaikat umut-umutan sih. Yen wis mumet engko bengok, "Ya Allah, lagi wujudkan." Paham enggak logika berpikirnya? Paham. Jadi kalau pengen urusan beres, ya nomor satu deketin Allahnya. Bagaimana? Pak Lurah, tadi ya urusan KTP kan. "Wah, saya mohon maaf Pak Unyat, aku kini gedeng geng anyel guys, sadar Pak Lurah." "Ngapunten Pak Lurah Ji, saya ini biasa ganggu ini, maklumlah lah aku cek budu, goblok aku Pak Lurah. Dari ngertes jenengan iku sinten, saya ini kurang pun ngertes jenengan sinten." "Ngapunten Pak Lurah Ji, ngapunten, tolong KTP." Nah, baru begitu. Ini rodok mending, rodok man. Mending, walaupun ada udang di balik batu kan. Tapi rodok mending, kenapa? Mau mengakui salahnya, mau merendahkan dirinya lah sama Allah, gitulah. "Ampuni Allah, ampuni, ampuni, ampuni." Setelah itu minta, ya kabul. Lalu punya dosa, petenteng-petenteng seperti orang gak punya dosa, istighfar gak pernah, istighfar jarang. Merasanya suci dari dosa, surga, wa'edewin, rokora mungkin. Kan nekat ini. Nekat gak? Nekat. Orangnya di sini ada gak? Awa'edewin ini loh. Nyawali. Kita-kita ini masih Nabi Nuh berkata di dalam Al-Quran kepada kaumnya, "Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Coba dibacakan. Apal enggak? Enggak ada apal. Al-Quran terjemahan ada enggak di situ? Itu Al-Quran ya, Al-Quran. Itu Al-Quran banyak tuh, segitu banyak Al-Quran. Ya, atau di sini coba. Bab istighfar tadi ya. Coba, Bib. Ya, Mas Fendi, coba dibawa sini Al-Qur'annya. Kasihkan Mbak Ya Hamid. Jazakallahu khair. Bismillah. Di surat Nuh. Ya. Ini kan Ustaz Ali ini qori. Cuman sudah lama enggak qiraah. Ya, udah lama enggak qiraah. Malam ini kita dengarkan suaranya. Mau enggak? Mau. Dek yo bingung ngabi pikir aneh-aneh. Tak pikir tugas gue rampung. Kok masih ada saja, ya? Surat Nuh, saya lagi nyari surat Nuh nih. Surat Nuh. Tarik isinya di depan. Surat Nuh. Surat Nuh, surat keberapa Habib? Surat Nuh, Yunus, Hud, Ibrahim. Hah? Surat Nuh ya, surat yang ke-71. Surat Nuh, surat yang ke-71. Bismillah. 71. Nah. Nuh. Nah, ini ya. Surat ke-71 itu ayat yang ke-9, ayat 10 ya, ayat 10 dan seterusnya. بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا suasananya lain ya. Adem di hati itu adem. Apalagi ini suaranya memang pas, lagunya suka. Ini walaupun enggak ada persiapan ya. Enggak pakai latihan, ditodong langsung suruh baca. Faqultastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata pada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum, kalian semua minta ampun." Jadi masa itu enggak hujan sekian tahun. Paceklik yang luar biasa, hewan-hewan pada mati, tanaman pada mati, bingung nih kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh nasihatnya cuma satu, faqultastaghfiru rabbakum, kalian semua istighfar minta ampun pada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, Karena sesungguhnya Allah itu suka sekali memberikan ampun. Bukan cuma ghafur, ghaffara. Senang ngasih ampun pada orang yang berulang kali berbuat salah. Salah, minta ampun, diampuni, salah lagi. Minta ampun, diampuni, salah lagi. Allah suka ngasihkan ampunan pada orang yang sama, yang ribuan kali atau jutaan kali berbuat dosa yang sama dan terus minta ampun. Ghaffara. Kalau itu kalian lakukan, yursilis sama'a alaikum midrara, akan diturunkan hujan dari langit yang lebat. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Nih. Ini aja cukup, nanti selanjutnya pada kesempatan yang lain. Nih loh. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Kalian akan diberi harta yang sangat banyak dan jenisnya macam-macam. Bukan cuma diberi harta kathirah, bukan. Amwal. Bukan mal kathir, tapi bi amwalin, dengan berjenis-jenis harta. Bukan duit yang banyak, tapi kekayaan yang macam-macam kekayaannya itu. Duitnya banyak, macam-macam lah. Kekayaan yang macam-macam. Wabanin, dan anak keturunan yang banyak. Keturunannya itu bisa langgeng, gak putus. Akan terus-menerus muncul keturunannya. Banyak sekali wabanin. Makanya yang pengen punya keturunan, cek deh istighfarnya udah banyak belum. Masa-masa ini berarti belum banyak ini. Bodoh. Saya juga begitu. Dulu resepnya itu kalau pengen punya keturunan, istighfar yang banyak. Pengen punya duit, istighfar yang banyak. Karena adzunub yang apa namanya menak rezeki. Dosa-dosa itu akan mencegah menghalangi turunnya rezeki sampai ke alamat kita. Walaupun rezeki itu enggak pernah, kalau kita enggak tahu rezeki kita di mana, jangan khawatir ya. Rezeki kita enggak pernah salah alamat kita. Paham? Kalau jenengan enggak pernah tahu alamatnya rezeki jenengan, jangan khawatir. Rezeki jenengan itu tahu alamatnya jenengan. Mudeng enggak? Bu. Ini jadi anteng semua nih. Rezeki kita enggak tahu di mana, tapi rezeki kita tahu alamat kita di mana. Hanya saja udah sering rezeki itu tahu alamatnya, udah sampai tinggal masuk, begitu ada dosa mandek rezekinya. Mandek. Paham? Toko sudah dibuka, kerja udah jalan, rezeki udah di depan mata, kok gagal terus, kenapa? Kan begitu. Dosa mukyake, istighfarose. Nah petenteng-petenteng merasa aman, merasa gak punya salah, gak punya dosa, ini kan ya nekat model begini. Beb, kok yang kafir kok rezekinya banyak? Oh, buat orang kafir itu kata Allah sakarepmu lah. Gak penting kan, dunia itu gak penting. Nah kalau kita muslim ini sama Allah disayang. Disayang, jadi diingatkan, dikasih peringatan. Oh kamu kok rezekimu seret, ingat dosamu banyak, biar istighfar, diampuni. Jadi nanti masuk surga, enggak diujur, dilulu, dibiarkan gitu, tidak, dijaga sama Allah. Paham enggak ini? Nah makanya biar kita pulang dari ini, rezekinya tadi yang udah di depan, yang mandek-mandek itu kebuka. Makanya kita sekarang baca istighfar 70 kali. Sebelumnya saya akan bacakan dulu doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang beliau baca setiap kali memasuki malam pertama awal lailah min Rajab. Malam pertama di bulan Rajab. Ini bisa dilihat di kitab Al-Ghunyah. Ya, di kitab Al-Ghunyah. Jangan nanya lagi tuntunannya doa ini dari mana. Jadi kalau untuk doa masih minta tuntunan, ya cukup jawabannya satu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Itu perintahnya Allah dan itulah tuntunannya. Ya. Jenengan cukup mengaminkan, terus nanti kita baca Rabbil Fili bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi ta'arrada laka fi hadhihi al-lailatul muta'arribun wa qasadaka al-qasidun wa ammala fadlaka wa ma'rufaka al-talibun wa laka fi hadhihi al-lailah nafahat wa jawaiz wa ataya wa mawahib تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها ممن لم تسبق له الإناية منك وها نحن عبادك الفقراء إليك المؤمل فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولانا تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجبت عليه بعائلة من أكفك ف

ya Rabb, untuk saudara-saudara kami yang kelaparan dimanapun mereka berada, yang tidur tanpa busana dimanapun mereka berada, ya Rabb. Saudara-saudara kami yang meninggal karena tidak mendapatkan biaya untuk berobat, ya Rabb. Tolong ampuni kami, ya Rabb, karena belum dapat membantu mereka, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Teruntuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang tidak memiliki biaya untuk berobat, ya Arhamar Rahimin. Maafkan kami jika kami belum dapat membantu mereka, ya Allah. Teruntuk yang kelaparan, teruntuk yang kelaparan, ya Rabbi. Maafkan kami semua, ya Rabb. Dan tolonglah mereka, beri mereka makan, beri mereka minum, beri mereka kesehatan, ya Arhamar Rahimin. Sembuhkan mereka dan kami dari segala macam penyakit, ya Allah, ya Rabbi. Dengan berkat datangnya bulan Rajab ini, tolong sampaikan kami dan orang tua kami kepada bulan Ramadhan. Sampaikan kami dan orang tua kami dan pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami, sahabat kami, teman kami, keluarga kami, sampaikan semuanya kepada bulan Ramadhan, ya Rabbi. Sehat walafiat, berkah, selamat, mudah semua urusannya, ya Allah. Tolong maafkan kami, ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami yang belum dapat sholat dengan baik, ya Rabbi. Yang masih buruk kualitas sholat kami ini, ya Allah. Tolong jadikan kami orang-orang yang dapat menegakkan sholat, yang dapat mendirikan sholat, dan jadikan keluarga kami keluarga yang cinta sholat, ya Allah. Ya Rabbi, di malam hari ini kami tengadahkan tangan terkhusus untuk kedua orang tua kami. Ya Rabbi, ampuni ayah bunda kami, bahagiakan orang tua kami, tenteramkan hati orang tua kami, sehatkan orang tua kami, panjangkan usia orang tua kami, muliakan orang tua kami, mudahkan urusan orang tua kami, limpahkan rezekimu kepada orang tua kami yang berkah, yang mudah, yang banyak, yang melimpah ruah tanpa susah payah dari segala arah. Ya Rabbi, jadikan orang tua kami orang tua yang Engkau ridhai, orang tua yang Engkau sayangi, ya Rabb. Dan jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Catatlah kami sebagai anak-anak yang berbakti, ya Allah. Maafkan salah kami kepada kedua orang tua kami, ya Arhamar Rahimin. Teruntuk semua orang yang menitipkan doanya kepada kami, teruntuk semua orang yang menuliskan doa di malam hari ini untuk hajat, kesembuhan, dan segala macam apapun yang mereka tuliskan yang belum sempat kami bacakan, ya Allah. Tolong jika mereka mohon kesembuhan, berikan kesembuhan kepada mereka dan kami, ya Allah. Jika mereka mohon kemudahan, berikan kemudahan kepada mereka dan kami, ya Allah. Apapun hajatnya, wujudkanlah, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, kami mohon kepadamu, jadikan kami dapat terus bersaudara, saling mencintai, saling menyayangi, saling membela, sampai kami bertemu denganmu, ya Allah. Sehingga Engkau ridha kepada kami semua. Rabbana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Rabbi, jadikan kami semua orang-orang yang kelak meninggal dengan husnul khatimah setelah berusia panjang dalam segala kebaikan dan kenikmatan ketaatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.